Ribuan rasa terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Desa Baturejo yang terhormat Bapak Nur Subiyakto ST. Matur sembandun, Balurah. Langsung saja, toh, biar bomber semakin bergoyang lagi. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Lumpur, Sidoarjo. Sudah cantik lincahnya bukan main. Ada bomber community juga ada Lala Widi Kupalapa. Banter yen kowe dengan hormat